Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخوتي في الله أعزني الله وإياكم baik hadirin yang sudah datang di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung sekalipun Bandung sekarang tengah diguyur hujan yang cukup besar, tapi ini tidak menghalangi kita untuk hadir ke masjid ini dalam rangka thalabul ilm. Juga para pendengar radio Roja, baik Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya di 756 AM atau Roja Bandung di 1476 AM atau Roja Lampung di 91,1 FM juga Roja Berau di 95,1 FM Tanjung Pinang di 96 FM Pontianak di 101,4 FM juga para pendengar radio Al-Bayan Cianjur di 107,7 FM juga para pemirsa TV Roja dan para onliner melalui streaming radio Roja manapun. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita tentang Tauhid. Kalau kemarin kita sudah membahas beberapa jenis sihir, sekarang kita masuki pembahasan tentang apa yang disebut dengan sebutan nusyrah. Makna nusyrah secara bahasa artinya tafriq. Tafriq itu membedakan. Adapun menurut istilah nusrah artinya hilus sihir anil mashur, melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Yang dimaksud melepaskan sihir adalah mengangkat atau menghilangkan sihir, memisahkan sihir itu dari orang yang terkena sihir. Jadi nusrah adalah mengobati orang yang terkena sihir. Dengan demikian nusrah termasuk salah satu cara pengobatan atau penyembuhan, dan di dalam hal ini terkandung pahala yang besar, keutamaan yang besar bagi orang yang melakukan ini secara ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dengan syarat cara penyembuhannya harus dengan cara-cara yang dibolehkan secara syar'i. Sihir tidak diragukan lagi memiliki pengaruh kepada badan orang yang menjadi korban sihir atau kepada akalnya atau kepada jiwa dan perasaannya, sehingga sihir seringkali menimbulkan penyakit baik kepada badan, akal ataupun kepada jiwa yang menjadi korbannya. Ketika ditanya tentang sihir tentang nusrah, sebuah hadis dari Jabir, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nusrah. boleh enggak nusyrah ini dilakukan, yaitu menghilangkan sihir dengan cara sihir lagi. Beliau menjawab, hiya min amali syaitan. Nusyrah itu termasuk perbuatan syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, juga Imam Abu Dawud. Imam Ahmad meriwayatkan ini di dalam Musnad Ahmad juz keempat halaman 294. Abu Dawud di dalam sunannya juz yang keempat halaman 201. Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyatakan hadis ini sebagai hadis yang hasan, sementara Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majmu'uz Zawaid menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar At-Tabrani dalam Al-Awsat, lalu dikatakan bahwa rijal Al-Bazzar adalah rijal yang sahih. Yang dimaksud dengan an-nusrah, huruf alif lam di dalam an-nusrah dalam hadis ini disebutnya lil ahdi dzihni. Artinya an-nusrah sebuah metode pengobatan yang ma'ruf, yang dikenal di zaman jahiliyah, dan itu termasuk salah satu di antara jenis pengobatan dari sihir, tapi dengan cara sihir juga. Mengobati sihir dengan sihir. Maka kata Nabi SAW, itu termasuk perbuatan syaitan. Cara menghilangkan sihir ada dua macam, yang disebut dengan nusrah yang dimaksud oleh Rasul SAW. Yang pertama, menyembuhkan sihir dengan sihir lagi. Yang kedua, dengan meminta bantuan setan. Kalau syarat yang ditetapkan oleh setan agar memperoleh bantuan itu adalah syarat-syarat yang mengandung syirik, maka meminta bantuan kepada setan seperti itu termasuk syirik. Seperti umpah setan mensyaratkan harus menyembelih kambing atau binatang tertentu untuk setan. Menyembelih adalah ibadah. Sebagaimana firman Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan oleh Muhammad, sungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku semua hanya untuk Allah. Salat, menyembelih, hidup dan mati itu ibadah yang harus ditujukan hanya kepada Allah dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Oleh karena itu, ketika seseorang menyembelih tapi bukan karena Allah tapi karena setan yang menyuruhnya, berarti orang yang menyembelih tersebut telah beribadah kepada setan dan itu syirik. Jadi kalau cara untuk memperoleh bantuan setan dalam menghilangkan sihir itu dengan cara yang mengandung syirik, maka perbuatan itu menjadi syirik. Dan apabila cara untuk memperoleh bantuan setan itu dengan cara yang maksiat, maka hukumnya juga menjadi maksiat dan kedua-duanya terlarang, tidak boleh. Contoh lain umpamanya, apa yang banyak dilakukan oleh orang. Ketika ada orang yang terkena sihir, orang yang menyembuhkan penyakit tersebut meletakkan sebuah wadah di atas kepala orang yang sakit itu. Wadah ini berisi air. Lalu airnya diteteskan kepada pensil dan mereka menyangka bahwa orang yang menyihir orang ini akan menampakkan wajahnya, akan tergambar wajahnya dengan pensil ini. Lalu hal tersebut bisa menunjukkan siapa orang yang menyihirnya. Dan itu terjadi. Ini salah satu di antara jenis nusyrah. Imam Ahmad ditanya tentang nusyrah. Mereka berkata, inna ba'dhan nas ajazaha faqila lahu innahum yaj'aluna ma'an fi tastin wa annahu yaghusu fihi wa annahu yabdu wajhahu fanafada yadahu wa qala ma adri ma hadha ma adri ma hadha. Imam Ahmad ditanya tentang nusrah. Beliau menyatakan sebagian orang membolehkan hal ini. Lalu dikatakan mereka yang melakukan nusrah atau pengobatan sihir dengan sihir menyimpan air di atas suatu wadah, lalu mereka tenggelam ke air itu, menyelam, dan tampaklah wajah si penyihir tersebut sehingga diketahui. Lalu Imam Ahmad mengibas-ibaskan tangannya sambil menyatakan, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Seolah-olah Imam Ahmad itu tawakuf atau tidak mau berbicara tentang masalah ini. Lalu kemudian beliau berkata, faqala Ibnu Mas'ud yaqrahu hadza kullahu. Bahwa Ibnu Mas'ud membenci itu semua, membenci seluruh jenis nusrah. Oleh karena itulah, maka orang yang melakukan nusrah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang melakukan perbuatan setan. Maknanya perbuatan yang ditunjukkan oleh setan. Perkataan Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau memakruhkan semua jenis nusrah, dan itu dikatakan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad menjawab pertanyaan itu dengan ucapan sahabat, karena beliau yaitu Imam Ahmad belum pernah mendengar atau belum pernah mengetahui ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW tentang hal itu. Seandainya ada keterangan hadis yang sahih dari Nabi tentang hal itu, pasti beliau akan berhujjah dengan hadis itu. Akan tetapi beliau tidak mendapatkannya, maka beliau mengutip ucapan Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud membenci atau memakruhkan seluruh jenis nusrah. Lihat, para ulama ketika mereka tidak mendapati dalil dari Quran, juga tidak mendapati dalil dari hadis, para ulama berpegang teguh terhadap ucapan para sahabat. Seperti Imam Ahmad mengutip pendapat atau ucapan Abdullah bin Mas'ud. Dan begitulah sikap para ulama. Seperti umpama Imam Az-Zuhri yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Imam Az-Zuhri ditanya tentang bagaimana hukumnya memanfaatkan lemak dan tulang dari bangkai gajah, tapi tidak untuk dimakan. Lemaknya untuk meminyaki rambut, tulangnya untuk dijadikan alat penyisir rambut. Boleh apa tidak? Imam Az-Zuhri tidak menjawab dengan ayat, karena enggak ada ayat yang menerangkan hal itu. Tidak berhujjah juga dengan hadis, sebab tidak ada hadis tentang masalah itu. Tapi beliau menyatakan, adraktu ghaira wahidin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan banyak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka meminyaki rambut-rambut mereka dengan apa, gajih atau lemak bangkai gajah dan menyisir rambut mereka dengan tulang belulangnya. Berpegangnya kepada apa? Amalan para sahabat. Begitulah sikap para ulama. Kenapa? Dan ini selaras dengan ayat. Ketika kita memahami al-Islam yang bersumber dari Quran Sunnah, ikuti pemahaman para sahabat. Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. Kata Allah dalam ayat ke-100 dari surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat yang ke-100. Allah menyatakan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, yaitu para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan, mengikuti dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Pahami Al-Quran Sunnah melalui pemahaman para sahabat. Makanya di saat para ulama tidak menemukan dalil dari Quran, tidak menemukan dalil dari Sunnah, mereka melihat ucapan dan pengamalan para sahabat tentang masalah itu, termasuk Imam Ahmad ketika ditanya bagaimana hukumnya nusrah, yaitu mengobati sihir dengan sihir. Kata Imam Ahmad, berkata Abdullah bin Mas'ud bahwa semuanya itu makruh. Perkataan Abdullah bin Mas'ud, yakrahu hadhihi kullahu, beliau memakruhkan semuanya itu. Semua jenis nusrah dimakruhkan, walaupun dalam bentuk umpamanya dari ayat Al-Quranul Karim yang dituliskan, kemudian digulung, kemudian digantungkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghilangkan pengaruh sihir. Abdullah bin Mas'ud pun memakruhkan hal tersebut. Apa yang dimaksud makruh di sana? Makruh menurut ulama-ulama mutaqaddimin, menurut para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maknanya haram. Berbeda dengan ulama mutaakhirin. Kalau ulama mutaakhirin, mutaakhir itu yang terkemudian, bukan yang terdahulu. Ulama mutaakhirin yang terkemudian, yang belakangan, mengartikan makruh dengan makna khilaful aula. Khilaful aula itu artinya menyelisihi yang lebih utama, tapi tidak sampai haram. Yang mafdul, mafdul itu lawan dari afdol. Menyelisihi sesuatu yang lebih utama itu makruh menurut ulama-ulama mutaqaddimin, dan menurut ulama mutaakhirin. Adapun menurut ulama mutaqaddimin yang awal, makna dari makruh itu adalah haram. Karena begitulah istilah makruh dalam Al-Quran dengan makna haram. Coba perhatikan Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 38. Setelah Allah Azza wa Jalla menerangkan perkara-perkara yang diharamkan, setelah menerangkan perkara-perkara yang diharamkan sejak Al-Isra 23 terus sampai ke 37, lalu di ayat 38-nya Allah menyatakan, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua itu, semua yang diharamkan itu, keburukannya di sisi Allah adalah makruh. Makruh yang dimaksud di sana adalah dibenci oleh Allah karena keharamannya. Berkata Syaikhul Utsaimin, wala syakka annal murada bil karahati huna tahrim. Tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud dengan makruh dalam ayat ini maknanya adalah haram. Oleh karena itu, kalau dikatakan Abdullah bin Mas'ud memakruhkan seluruh jenis nusyrah, maknanya adalah haram. Dan di dalam hadis ini pun ada penjelasan tentang hukum yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang nusyrah. Apa kata Nabi tentang nusyrah? Ketika ditanya nusyrah, beliau menyatakan hadza min amali syaitan, itu termasuk amalan setan. Apa makna amalan setan? Maknanya adalah haram, bahkan dengan kadar pengharaman yang keras. Karena apa? Karena semua amalan yang dikait-kaitkan dengan amalan setan menunjukkan itu buruk. Menunjukkan orang-orang harus menjauhinya. Menunjukkan bahwa mengerjakannya itu terlarang. Oleh karena itu, seringkali nas-nas syariat baik dalam Al-Quran maupun hadis mengungkapkan suatu amalan sebagai suatu yang haram diungkapkan dengan berbagai macam cara pengungkapan. Ada yang dalam bentuk larangan, jangan kamu lakukan itu. La taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Berarti mendekatinya haram. Ada yang dalam bentuk menerangkan azab bagi orang yang mengamalkan perbuatan itu. Siapa yang mengamalkan perbuatan ini, maka nerakalah bagiannya. Berarti perbuatan itu hukumnya haram untuk dilakukan. Atau dalam bentuk mencela para pelaku perbuatan tersebut. Termasuk salah satu ungkapan pengharaman terhadap sebuah amalan adalah mengatakan bahwa amalan tersebut merupakan amalan setan. Ingat gak ayat yang menyatakan diharamkannya khamar atau minuman keras? Allah menyatakan rijsun min amali syaitan fajtanibu, itu najis dari amalan setan, maka jauhi. Oleh karena itulah ucapan Nabi bahwa nusrah itu termasuk amalan setan merupakan ungkapan pengharaman terhadap jenis nusrah yang ditanyakan. Dalam Sahih Bukhari, sebuah riwayat dari Qatadah, qultu li Ibn al-Musayyib rahimahullah, aku bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyib, rajulun bihi tibbun aw yu'khadhu an imra'atihi ayuhallu anhu aw yunshar, qala ba'sa bihi innama yuridu bihi al-islah fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Aku bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyib, ada orang yang tibun, makna tibun adalah kena sihir. Au yukhadu an imra'atihi, atau dia ini terhalang dari menggauli istrinya. Jadi anehnya tuh, setiap akan menggauli istrinya, gak bisa. Tidak bisa dia melakukan hal itu. Dan ini tentu saja sejenis sihir. Ada masyhur di kalangan manusia, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi ketika orang melakukan praktek sihir ini, menyebabkan seorang suami yang menjadi korban sihir tidak bisa menggauli istrinya. Bahkan disebutkan, in syabbaka ahaduhum baina asabi indal aqd hubisa zauj an ahlihi, kalau salah seorang di antara mereka itu menganyam jari-jarinya begini, tasybik itu memasukkan sela-sela jari ke sela jari yang satunya lagi begini, maka itu mengakibatkan seorang suami tidak bisa menggauli istrinya. Ini enggak tahu dari mana asalnya, tapi itu adalah hakiki, itu adalah benar. Nah, kemudian itu tentu saja salah satu di antara jenis sihir. Ditanyakan kepada Sa'id bin Al-Musayyib, ayuhallu anhu au yunsar, boleh enggak dia ini disembuhkan dari sihirnya tapi dengan sihir lagi? Kemudian beliau menjawab, tidak apa-apa. Hanyalah mereka melakukan itu dalam rangka islah. Adapun hal yang bermanfaat dalam hal itu, maka dibolehkan alias tidak apa-apa, tidak dilarang. Itu kata Sa'id bin Al-Musayyib. Sebagian ulama ada yang menyatakan ketika ada orang yang mengalami itu, dia tidak bisa menggauli istri ketika akan menggaulinya, padahal masih muda, belum apa, loyo dan tidak memiliki keluhan apapun dari aspek kesehatannya, tapi ketika akan menggaulinya dia tidak bisa, lalu mencari solusi, mencari pengobatan. Sebagian ulama ada yang menyatakan cara mengobatinya adalah menceraikan istrinya terlebih dahulu, setelah itu rujuk lagi. Ketika diceraikan, pengaruh sihirnya hilang, karena bukan suami istri lagi. Setelah pengaruh sihirnya hilang, lalu rujuk lagi. Berkata Syaikh Utsaimin, lakin la adri hal hadza yasihu am la. Saya tidak tahu ini benar enggak kalau diceraikan itu bisa apa, hilang pengaruh sihirnya. Kalau benar, maka menceraikan dalam rangka itu dibolehkan, karena itu disebut talak lil istibqa. Talak dalam rangka memelihara keabadian pernikahan itu. Maka talak di sini ibarat obat. Kalau ini benar. Tapi kalau tidak benar ya jangan. Nanti setelah diceraikan ternyata tidak mengobati. Oleh karena itulah, maka ini berisiko. Dalam ucapan Sa'id bin Al-Musayyib, la ba'sa bi innama yuridu nabihi al-islah. Tidak apa-apa, boleh. Karena yang dikehendaki adalah kemaslahatan bagi suami istri. Nah, selama itu bermanfaat maka tidak dilarang. Maka dari ucapan Sa'id bin Al-Musayyib ini ada kesan. Beliau membagi sihir ini ada dua macam, ada yang madarat, ada yang manfaat. Adapun yang madarat haram. Yang madarat itu sihir untuk memisahkan suami istri. Yang tadinya saling mencintai jadi saling benci, akhirnya cerai. Itu madarat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 102 tentang sihir, wa ya'lamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sihir yang hanya memberi madarat kepada mereka tapi tidak memberi manfaat. Jadi yang madarat, sihir yang madarat hanya untuk mencelakakan orang, haram, tidak boleh. Adapun yang bermanfaat, sihir yang bermanfaat kata Sa'id bin Al-Musayyib, boleh. Sehingga dari sinilah sebagian fuqaha menyatakan yajuzu hillu sihri bisihri lidarurah. Dibolehkan mengobati sihir dengan sihir lagi karena darurat. Sebagian ulama menyatakan innahu la yajuzu hillu sihri bisihr. Tidak boleh menggunakan sihir untuk menyembuhkan sihir. Lalu bagaimana dengan ucapan Sa'id bin Al-Musayyib? Dijawab seolah-olah Sa'id bin Al-Musayyib menyatakan kalau sihir itu bermanfaat boleh, seolah-olah begitu. Maka dijawab oleh para ulama yang melarang ini bahwa yang dimaksud adalah apabila tidak tahu apakah cara pengobatan ini menggunakan sihir ataukah tidak. Kalau yakin tahu bahwa pengobatan ini menggunakan sir, maka tidak boleh. Oleh karena itulah yang dimaksud dengan kata Said Al-Musayyib boleh mengislahkan kembali dua suami istri yang terkena sir, kalau cara pengobatannya itu dengan cara yang tidak diketahui apakah dengan menggunakan sihir ataukah tidak. Tapi andai yang dimaksud dengan Said bin Al-Musayyib benar-benar menggunakan sihir, berkata Syekh Al-Utsaimin, kata beliau, walakin ala kulli halin hatta law kana ibnul musayyib wa man fawqa ibnul musayyib mimman laysa qawluhu hujjatan yara annahu jaiz falaysa ma'na dhalika ay yakuna jaizan fi hukmillah hatta yu'rada 'ala al-kitabi was-sunnah. Akan tapi bagaimanapun, seandainya Sa'id bin Al-Musayyib atau orang yang ilmunya lebih tinggi dari beliau, yang ucapan ulama manapun tidak boleh dijadikan hujjah, terus berpandangan itu boleh, tidak berarti itu dianggap boleh menurut kitab Allah, menurut hukum Allah, sebelum ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Coba lihat bagaimana penjelasan Rasul Sallallahu SAW ketika ditanya bagaimana hukum nusrah. Nusrah itu menyembuhkan sihir dengan sihir. Beliau menjawab, hiya min amali syaitan. Ini termasuk amalan syaitan. Berdasarkan hal itulah, maka Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat pun menyatakan memakruhkan seluruh jenis nusrah. Berdasarkan hal itu, maka kita simpulkan bahwa menyembuhkan sihir dengan sihir ada tiga jenis. Jenis pertama, menggunakan sihir dengan sihir, maka ini haram. Sekali lagi, menyembuhkan sihir dengan sihir diharamkan. Kedua, ayyakuna bidawain mubahin au qur'anin au ad'iyah mubahah fahada jaiz. Menyembuhkan sihir dengan obat yang mubah, atau dengan Qur'an, atau dengan doa-doa yang mubah, yang dibolehkan, maka ini tentu saja boleh. Dengan ramuan yang dibolehkan, dengan obat yang dibolehkan, yang jelas-jelas itu merupakan obat baik secara syar'i ataupun secara hissi. Yang disebut obat secara syar'i umpamanya habbatus sauda, madu gitu ya, atau bekam. Dan selain syariat menetapkan hal itu, ilmu kedokteran modern pun mendukung hal itu. Ya, itu logis, itu masuk akal, itu ilmiah, itu empiris, itu terbukti dalam setiap eksperimen. Selama semuanya itu halal, halal, boleh. Allah menyatakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian semua yang ada di muka bumi ini. Semua yang ada di muka bumi pada asalnya halal bagi kalian. Kecuali kalau ada beberapa perkara yang diharamkan, baru jadi haram. Kalau tidak ada pengharaman, maka kembali kepada hukum asal, yaitu halal. Jadi kalau itu bermanfaat, baik secara eksperimen, secara empiris, secara ilmiah, berdasarkan berbagai macam percobaan, ya bermanfaat, bisa diterangkan secara ilmiah, secara logika, masuk akal, maka itu dibolehkan. Walaupun tidak ada contoh dari Nabi SAW. Dari Nabi tidak ada, tetapi cara pengobatan seperti itu umpamanya masuk akal, logis, dan mujarab. Maksud mujarab itu telah terbukti berdasarkan berkali-kali pengalaman. maka dibolehkan. Apalagi kalau ada tunjangan dari dalil syar'i, seperti adanya bekam, adanya habbatus sauda, adanya minyak zaitun, kemudian juga termasuk madu yang oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 69 dikatakan fihi syifa'ul linnas, di dalam madu tersebut ada obat bagi manusia. Jadi yang kedua boleh. Boleh juga dengan ruqyah syar'iyah. Kalau ada dalil syar'i, mau masuk akal mau tidak, mau ilmiah mau tidak, kalau ada dalil syar'i yang menjelaskan kebolehan hal itu, maka juga dibolehkan. Seperti contoh ruqyah, seperti contoh doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara umpamanya menyimpan telapak tangan di daerah badan yang sakit, kemudian membaca doa tertentu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada syariatnya. Itu ada contohnya. Walaupun enggak masuk akal. Walaupun tidak ada keterangan yang logis apa hubungannya doa yang dibaca dengan penyakit yang diderita. Apa hubungannya telapak tangan kanan yang diletakkan di daerah yang sakit dengan penyakit yang sedang diderita? Apakah ketika membaca doa keluar zat-zat tertentu yang menjadi obat? Apakah tangan kanan yang ditempelkan di daerah yang sakit itu ketika ditempelkan ditambah doa itu tiba-tiba mengandung zat-zat tertentu yang membunuh bibit penyakit atau memperbaiki kerusakan si pasien? Tidak ada penjelasan ilmiah, tidak ada penjelasan yang logis. Walaupun tidak ilmiah, tidak logis, kalau itu dicontohkan oleh syariat, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang sahih, maka tetap boleh dilakukan. Dan jangan khawatir diketawakan orang. Dan pengalaman menyatakan, ternyata pengobatan dengan ruqyah yang disebut tidak ilmiah dan tidak logis memiliki daya pengobatan yang lebih ampuh daripada obat biasa. Sebagai contoh, ruqyah yang dilakukan oleh para sahabat kepada orang yang digigit binatang berbisa. Beberapa sahabat kehabisan bekal. Di suatu kampung mereka minta jamuan sebagai tamu, gak dijamu, gak mau. Akhirnya ya sudah, mereka qanaah dengan keadaan yang ada. Tiba-tiba anak kepala kampung tersebut sakit karena gigitan binatang berbisa. Dan mereka tidak bisa menyembuhkan. Akhirnya minta bantuan kepada para sahabat. Para sahabat mensyaratkan, boleh saya bantu. Asal nanti kasih kambing ya. Deal, dikasih. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Membacakan Al-Fatihah. Sembuh tiba-tiba. Dengan kesembuhan yang tak terduga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dinukil oleh para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan faedah dari surah Al-Fatihah. Imam Ibnu Katsir ketika membahas surah Al-Fatihah, khususnya nama-nama lain dari surah Al-Fatihah, beliau menyatakan nama lain dari surah Al-Fatihah adalah ruqyah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang meruqyah, yang menjampe orang sakit tadi dengan Al-Fatihah, Nabi bertanya, "Dari mana kalian tahu bahwa Al-Fatihah ini ruqyah, jampe-jampe yang mujarrab?" Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hal ini, ini menunjukkan bahwa pengobatan dengan ruqyah syar'iyyah lebih ampuh dibandingkan dengan obat yang ilmiah. Karena apa? Karena buktinya ketika diruqyah sembuh seketika. yang apabila diberikan pengobatan secara ilmiah, orang yang terkena gigitan binatang berbisa tadi, paling secara ilmiah diberi suntikan serum ya. Saat itu disuntikan, apakah saat itu sembuh? Enggak, tapi akan perlu waktu. Mungkin semalaman dia tetap menggigil dulu. Semalaman dia panas dingin, demam dulu. Semalaman dia menderita dulu, mungkin baru besoknya ada khasiatnya, ada efeknya ke arah penyembuhan. Itu kalau diberi dengan obat hissi. Obat hissi itu obat yang memang secara ilmiah bisa menyembuhkan penyakit itu. Adapun dengan ruqyah, seketika itu juga sembuh tanpa menunggu waktu yang begitu lama. Dan ini menunjukkan bahwa ruqyah syar'iyah lebih ampuh daripada obat-obat yang logis, yang ilmiah, yang bisa dijelaskan secara ilmiah adanya hubungan sebab akibat antara obat itu dengan penyakit yang dideritanya. Jadi inilah yang kedua, mengobati sihir dengan obat-obat yang mubah atau dengan bacaan Al-Quran yang disyariatkan, dengan doa-doa yang dibolehkan, maka ini dibolehkan. Inilah jenis pengobatan yang kedua. Yang ketiga, ma la yu'lamu hal huwa bil mubah aw bil muharram. Ketiga, cara pengobatan yang tidak diketahui apa ini boleh apa haram. Maka para ulama memaknai ucapan Sa'id bin Al-Musayyib terhadap jenis yang ketiga ini. Kalau mereka tidak tahu apakah cara ini boleh atau tidak, maka kata Sa'id bin Al-Musayyib, dibolehkan selama itu bermanfaat. Selama itu ia menyembuhkan, itu bermanfaat, maka beliau menyatakan dibolehkan. Oleh karena itulah, maka boleh tidaknya melakukan nusrah, boleh tidaknya seseorang menyembuhkan sihir dengan sihir, atau menyembuhkan sihir dengan meminta bantuan kepada setan dari kalangan bangsa jin, maka tidak boleh untuk kita hukumi langsung haram atau langsung halal sebelum kita merinci terlebih dahulu tentang jenis-jenis pengobatan tersebut. Jadi hukum asal nusrah, yaitu mengobati sihir dengan sihir berdasarkan ucapan Nabi selesai bahwa itu amalan setan, menunjukkan terlarang. Abdullah bin Mas'ud memakruhkan semua itu, dan makruh itu maknanya adalah haram. Adapun ucapan Sa'id bin Al-Musayyib, selama mengobati tersebut ada manfaat terhadap kesembuhan si pasien, maka makna dari ucapan Sa'id bin Al-Musayyib ini adalah kalau cara pengobatan tersebut tidak diyakini sebagai sesuatu yang sihir atau bukan, tetapi yang jelas manfaatnya ada berupa kesembuhan si pasien dari hal tersebut. Inilah penjelasan tentang nusrah. Dalam bab ini ada masalah inti yang kita bahas. Masalah pertama adalah an-nahyu anin nusrah, larangan dari nusrah. Dan larangan ini diambil dari ucapan Nabi SAW, hiya min amali syaitan, bahwa nusrah itu termasuk amalan setan. Maka terlarang melakukan nusrah. Dan nusrah sudah kita jelaskan tadi, mengobati sihir dengan sihir lagi, mengobati orang yang terkena sihir seorang dukun dengan meminta bantuan kepada dukun yang lain lagi, maka itu nusrah dan itu terlarang, itu termasuk amalan setan. Ini masalah pertama yang kita bahas dalam bab ini. Kedua, al-farqu bainal manhi anhu wal murassakh wal murakhas fihi. Kedua, masalah yang dibahas di dalam bab ini adalah membedakan antara nusrah atau pengobatan yang terlarang dengan pengobatan yang dibolehkan. Bagaimana pengobatan yang dibolehkan? Pengobatan yang dibolehkan adalah pengobatan yang mengandung salah satu di antara dua dalil, dalil syar'i dan dalil hissi. Apalagi kalau dua-duanya dalil ini ada. Dalil syar'i seperti adanya ruqyah syar'iyah, doa-doa tertentu, ya. Dalil hissi yaitu penjelasan logis ilmiah tentang tata cara pengobatan tersebut benar-benar bisa menyembuhkan. Contoh umpamanya yang ada penjelasan logisnya, walaupun tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umpamanya mengobati penyakit dengan cara seperti yang dilakukan oleh para dokter sekarang, dikasih pil, dikasih suntikan, dikasih infusan. Walaupun semua ini tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi cara-cara seperti itu adalah cara-cara yang logis, yang ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang dasarkan pada eksperimen ribuan kali dan terbukti. Atau umpamanya dengan cara akupuntur, bisa dijelaskan secara ilmiah kenapa ditusuk jarum di titik ini bisa menyembuhkan penyakit itu. Ada penjelasan ilmiah yang juga diakui oleh dunia ilmu kedokteran modern. Atau dengan pijit refleksi, atau umpamanya dengan cara-cara lain yang memang ada penjelasan ilmiahnya. Itu dalil hissi. Kalau dalil syar'i tadi contohnya ruqyah syar'iyah, walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak logis, tapi ada contohnya dari Nabi SAW, lakukan. Apalagi kalau sistem pengobatan itu ada dua dalil sekaligus. Dalil syar'i ada, dalil hissi ada. Seperti mengkonsumsi madu, seperti mengkonsumsi al-habbatu sauda, seperti bekam dan hal-hal lainnya yang secara syar'i dianjurkan dan secara ilmiah juga itu terbukti bisa menyembuhkan. Inilah kesimpulan dari bab ini yang kita bahas pada sore hari ini. Cukup sore hari ini sampai di sini saja, dan sisa waktu yang ada yang cukup panjang kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dan kepada Akhi Fawas di Cileungsi, si persilakan untuk memandu tanya jawab ini dengan para pendengar dan para pemirsa. Alhamdulillah. Silakan Fawas. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas bahasan yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan di sore hari ini. Khotbah Islam saudaraku seiman seakidah, kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya, tentunya dengan pertanyaan yang berkesesuaian dengan pembahasan yang Ustaz sampaikan tadi, silakan bisa menghubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat untuk Anda pemirsa Roja TV di 0813177765543. Dan untuk pendengar Radio Roja, kami khususkan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Baik, untuk pertama kami angkat pertanyaan dari telepon. Naam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Pak? Abdi, saya Pak Utama dari Padalarang. Silakan Pak Utama. Pak Utama, silakan, tetangga nih. Silakan. Begini Pak Ustadz, bagaimana tentang surat An-Nahl ayat 99 sampai 100? Apakah itu dapat dijadikan sebagai dalil bahwa seseorang tidak akan terkena sihir atau gangguan setan? Jika dikaitkan dengan riwayat-riwayat bahwa ada keterangan kan seseorang itu bisa terkena sihir. Iya. Sementara dari surat ini, ya orang yang beriman tidak akan terganggu setan. Nah itu bagaimana, mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Iya, Al-Qur'an, syukran jazakallah. Surah An-Nahl ayat 99 dan ayat 100. berisi tentang bagaimana petunjuk Allah Azza wa Jalla menghadapi dua jenis makhluk, gangguan dari dua jenis makhluk. Makhluk yang pertama adalah sesama manusia, makhluk yang kedua adalah setan dari kalangan bangsa jin. Allah Azza wa Jalla dalam ayat ke-99 menyatakan, innahu laisa lahu sultanun alalladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu alalladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan itu tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah. Hanyalah mereka punya kekuasaan terhadap orang-orang yang menjadikan setan sebagai walinya dan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan mereka, dengan setan. Ayat tadi menunjukkan benar orang yang beriman tidak akan tergoda oleh setan ketika keimanannya sempurna. Tapi kenapa banyak kasus orang yang beriman tergoda oleh setan? Karena apa? Karena memang kualitas dari keimanan, kadar dari keimanan seseorang tidak selalu konstan berada di atas puncak. Setiap manusia karena kelemahannya, pertama itu. Kedua karena kuatnya godaan. Ketiga karena adanya gangguan dari setan. Sangat memungkinkan orang itu mengalami degradasi iman. Jangankan orang seperti kita, orang sekali berAbu Bakar aja begitu. Seorang sahabat namanya Hamdalah bertemu Abu Bakar. Ditanya, kaifa asbahta ya Hamdalah? Bagaimana keadaanmu pagi ini hai Hamdalah? Berkata Hamdalah, nafaqal Hamdalah. Hamdalah sudah munafik. Itu kata Hamdalah sendiri. Abu Bakar kaget, kenapa itu bisa terjadi? Kata Hamdalah, ketika aku berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar nasihat dan peringatan beliau, seolah-olah surga dan neraka ada di pelupuk mata. Hati ini begitu sensitif untuk menerima nasihat dengan nasihat yang sangat menyerap. Hati tergetar dan air mata susah untuk ditahan. Seolah-olah tadi katakan surga dan neraka ada di pelupuk mata. Iman memuncak. Tapi ketika aku kembali pulang ke keluarga bersenda gurau dengan istri dan anak, maka aku pun lalai kembali. Makanya aku sudah munafik. Itu kata Hamdalah. Bagaimana respon Abu Bakar As-Siddiq? Aku pun demikian hai Hamdalah. Itu Abu Bakar. Kita juga sama merasakan ketika berada di tengah pengajian seperti ini, iman memuncak. Bubar aja dari pengajian, banyak lagi gangguan. Kemaksiatan nampak di pelupuk mata kita di setiap arah yang kita lihat. Maka iman pun kembali mengalami degradasi. Ketika iman mengalami degradasi, setan lebih mudah untuk masuk. Makanya Nabi SAW pun menyatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Semua Bani Adam itu pasti terjerumus ke dalam kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang taubat. Coba lihat penjelasan Allah tentang ciri-ciri manusia yang mulia. Siapa manusia yang mulia? Orang yang bertakwa. Mulia tidak seorang diukur dari apa? Ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi ketika Allah menjelaskan ciri orang bertakwa, kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang bertakwalah orang-orang yang apabila mereka berbuat fahisyah, perbuatan keji, ini dosa besar, Audolamu angfusum atau zolim kepada diri sendiri juga dosa besar. Mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosanya. Jadi ternyata orang terbaik, yaitu orang bertakwa juga, ternyata orang yang suka terjerumus dalam dosa besar di saat iman mengalami degradasi. Oleh karena itulah, ya, yang dimaksud dengan bahwa setan tidak memiliki kemampuan terhadap orang-orang beriman, ketika kadar keimanan orang itu memuncak, apa yang terjadi? Dia banyak berzikir kepada Allah. Dia banyak membaca ayat-ayat Allah, dan itu benteng yang kokoh, setan gak bisa masuk. Digoda oleh berbagai macam godaan, gak tergoda ketika itu. Tapi ketika dia mengalami penurunan kadar dan kualitas iman, baik karena umpamanya terlalu sibuk dengan urusan dunia, atau terpancing umpah hawa nafsunya dengan suatu peristiwa, suatu kasus, kemudian dia mengantisipasinya dengan cara yang keliru, yang bertolak belakang dengan syariat, maka imannya menurun. Ketika iman menurun, setan bisa saja masuk ketika itu. Makanya sangat mungkin orang-orang yang beriman pun tergoda di saat kadar imannya menurun, berarti benteng pertahanan dari godaan setan pun menurun pula, saat itulah setan bisa masuk. Berdasarkan hal itulah, maka setan yang tahu benar kelemahan manusia memanfaatkan ini. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi selesai menyatakan, lamma sawwarallahu Adam tarakahu ayat surukahu masyaallahu ayat surukahu. Ketika Allah Azza wa Jalla membentuk kerangka Adam, maka Allah meninggalkan selama beberapa lama yang Allah kehendaki. Faja'ahu iblis wa yaqifu bihi. Falamma ra'a annahu ajwaf, arafa annahu khalqun la yatamallaq. Kata Nabi SAW, lalu datanglah iblis. Iblis mengitari kerangka Adam yang masih belum ditiupkan ruh. Apa ini? Ketika iblis melihat bahwa Adam itu ajwaf, ajwaf itu makhluk yang berongga, bagian dalamnya kosong, tidak seluruhnya padat. Bagian perut kita kan berongga, bagian dada berongga gitu kan. Maka iblis pun tahu bahwa Adamlah makhluk yang tidak tamalluk. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, yang dimaksud tidak tamalluk artinya la yamliku nafsahu innal ghadab. Itu yang pertama. Adam adalah makhluk yang tidak akan bisa menahan dirinya dari amarah ketika marah. Yang kedua, la yadfa'u an nafsihi syahwah. Orang yang tidak akan bisa menolak syahwat yang dibisikkan kepada dirinya. Dan yang ketiga, orang yang tidak bisa menolak was-was dari setan. Ini kelemahan Adam yang sejak Adam belum ditiupkan ruh sudah terketahui oleh iblis. Makanya sehebat apapun manusia, pasti suatu saat terjerumus ke dalam kesalahan. Tidak ada manusia yang maksum. Sehebat-hebat manusia keimanan dan kesolehannya, suatu saat pasti terjerumus ke dalam kesalahan. Ketika bersalah, maka imannya menurun. Ketika menurun, maka benteng pertahanan dari godaan setan begitu melemah. Dan setan dengan pengalamannya yang seabrek dalam menggoda manusia akan bisa memanfaatkan hal tersebut. Maka manusia yang kesehariannya beriman sangat mungkin suatu saat terjerumus ke dalam dosa, bahkan dosa besar, sebagaimana firman Allah tentang ciri orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Demikian Pak Utama di Padalarang, wallahu alam bissawab. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita angkat untuk penelpon yang kedua. Sudah ada Pak Bumijan di Jakarta. Naam, halo. Halo. Iya. Dengan Pak Abu Mizan atau halo? Ya, ya, halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Bandung. Baik, ya. Silakan. Pak Abu Mizan, mohon maaf terputus. Silakan. Dengan Pak siapa? Pak Indra. Pak Indra, nah, silakan Pak Indra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ana mau nanya Ustaz mengenai tentang hadis yang berbunyi yang intinya Rasulullah itu pernah memberikan sayembara atau iming-iming kepada para sahabat, barang siapa yang bisa melaksanakan sholatnya khusyuk maka Rasulullah akan memberikan hadiah selendangnya. Apakah itu hadis dari Nabi? Apakah itu betul hadis dari Nabi? Kedudukannya sahih atau seperti apa? Syukur Ustaz, begitu aja. Baik. Terima kasih Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Indra ya di Bandung. Saya lihat Indra tadi mana? Dari sini. Iya, benarkah ada riwayat bahwa Nabi SAW pernah mengadakan sayembara, siapa yang khusyuk akan diberi selendang? Mungkin larinya kepada kasus yang sekarang sedang terjadi, sholat berhadiah mobil dan umroh ya. Barakallahu fiik Pak Indra di Bandung. Wallahu a'lam. Kalau tentang hadis tadi siapa yang khusus sholatnya akan diberi selendang, saya belum pernah menemukan atau mendengar. Mungkin ada, tapi saya tidak tahu karena keterbatasan, atau mungkin memang tidak ada. Yang pernah saya dengar adalah bendera, bukan selendang. Ketika akan perang, Nabi SAW menyatakan, besok akan aku berikan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Bendera tampuk kepemimpinan perang esok harinya. Semua orang berharap, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an, tapi bukan tertarik oleh jabatan jenderalnya di medan perang, oleh posisi sebagai pemegang komandonya, tapi tertarik oleh pernyataan Nabi bahwa orang yang akan menerima bendera itu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi tertariknya oleh aspek yang berkaitan dengan akhirat, dengan agamanya, cinta kepada Allah dan Rasulnya itu sebuah sebutan atau pujian kepada orang tersebut karena aspek agamanya, karena aspek nasibnya akan baik di akhirat, bukan karena duniawinya. Oh, sebagai jenderal pasti ditakuti dan ditaati oleh orang, bukan itunya yang menjadi daya tarik dari apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi besok aku akan berikan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul. Semua orang berharap, termasuk Umar bin Khattab. Dan ternyata keesokan harinya bendera itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan ini menunjukkan keutamaan Ali dalam perkara tersebut. Inilah yang pernah saya dengar dan pernah juga kita bahas. Adapun sayembara sholat yang khusyuk diberi selendang, wallahu a'lam, mungkin ada, tapi saya tidak tahu karena keterbatasan, atau mungkin benar-benar tidak ada. Coba nanti tolong ditanyakan kepada ustaz lain di dalam materi lain di radio ini ya. Demikian Pak Abu, Pak Indra di Bandung. Barakallahu fiik, silakan. Terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan. Kita angkat untuk penelpon yang ketiga. Sudah ada Pak Andi di Jakarta. Silakan Pak Andi. Halo, assalamualaikum Ustaz. Saya Andi. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Andi. Pak Ustaz, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya Pak Ustaz, perkataan ulama salaf zaman dulu bahwa seandainya satu sujud kami yang diterima, mereka lebih memilih mati daripada memilih daripada pulang dari peperangan atau pulang dari safar. Pertanyaannya adalah, bahwa ada hadis Rasulullah tentang orang yang bangkrut Pak Ustaz, bahwa sekian amalnya menjadi sirna atau menjadi hilang untuk pembayar karena bangkrut. Pertanyaannya adalah, apakah hanya dengan satu amal yang diterima itu bisa menjamin dengan surga, tapi bagaimana dengan hubungannya dengan amal yang sudah terima tapi bangkrut gitu Pak Ustaz? Jadi ya, kira-kira mohon dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, terima kasih kembali Pak Andi di perjalanan ya saat ini. Silakan. Pak Andi di Jakarta. Barakallahu fiik. Iya, riwayat yang tadi bahwa kalau aku mengetahui bahwa ada satu sujudku yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu lebih baik dan lebih aku sukai daripada aku mati syahid atau pulang dari medan peperangan. Salah satu yang menukil riwayatnya adalah Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Lathaiful Ma'arif dalam bab Wadhaifus Syahri Syawal. Itu ketika membahas innama yataqabbalallahu minal muttaqin, Allah hanyalah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itulah maka para sahabat merasa dirinya belum bertakwa menurut ukuran mereka. Menurut ukuran kita, mereka adalah orang yang dengan kadar ketakwaan yang sangat tinggi, diukur dengan ketakwaan kita. Kalau menurut mereka, mereka belum takwa. Makanya sangat khawatir seluruh amal ibadah mereka itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah tahu diterima, menunjukkan mereka dianggap takwa oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya 6 bulan seusai Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar amal-amal mereka semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan 6 bulan sisanya menjelang Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar usia mereka disampaikan kepada Ramadan berikutnya. Setahun itu hanya dibagi 2, 6 bulan berdoa agar waktunya, umurnya bisa masuk Ramadan berikutnya, dan 6 bulan berikutnya berdoa agar amal-amal mereka diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena khawatir amal-amal mereka ini tidak diterima oleh Allah. Adapun itu dibandingkan dengan mati syahid, dibandingkan dengan pulang dari medan perang dengan membawa kemenangan dan pahala yang besar, maka mati syahid pun berdasarkan nas-nas hadis yang lain tidak menjamin bahwa dia itu ke surga. Sebab sangat mungkin ada unsur riya ketika jihadnya. Ketika dia mati syahid lalu ada riya, neraka bagian. Hadis sahih yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa manusia yang paling awal dihisab pada hari kiamat 3 orang. Orang yang mati syahid, orang yang berilmu dan beramal, dan orang yang hartawan dan dermawan. 3-3-nya dipanggil. Tapi 3-3-nya masuk neraka. Karena apa? Karena riaknya yang menyertai baik jihadnya, ilmu dan amalnya, serta infak yang diberikannya kepada sesama manusia. Akhirnya 3-3-nya masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, seorang mati syahid apakah sudah yakin di surga? Kalau syahidnya disertai keikhlasan, iya pasti ke surga. Tapi ini yang belum bisa kita jamin, apakah ikhlas itu mendasari jihadnya apakah tidak. Itu yang belum diketahui secara pasti. Makanya para sahabat menyatakan, seandainya aku mengetahui ada satu sholatku yang diterima oleh Allah, maka itu lebih aku sukai. Karena apa? Karena diterimanya sholat atau amalan orang itu mengisyaratkan orang itu dalam pandangan Allah sudah menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itulah mereka oleh Allah disifati dalam Al-Quran dengan menyebutkan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka adalah orang-orang yang telah melakukan semua amal soleh yang mereka lakukan, tapi hati-hati mereka takut. Amal soleh sudah maksimal tapi hati takut. Berkata Aisyah, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ayat ini mereka yang sholat ibadah tapi mereka juga suka mabuk, suka mencuri, suka berbuat zalim kepada orang? Kok ada rasa takut? Kata Rasul sembuhkan, mereka lah orang yang sholat, beramal soleh, tapi hati mereka takut kalau amal-amal itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka itulah yang dimaksud dengan ucapan para sahabat, seandainya aku mengetahui bahwa ada satu amalku yang diterima, itu lebih aku sukai. Karena apa? Diterimanya amal mengindikasikan dalam pandangan Allah orang itu sudah takwa, karena Allah hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Terus bagaimana hubungannya dengan orang-orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut ada dua. Pertama, orang-orang yang pahala kebaikannya habis. Pahala kebaikannya ada, tapi habis karena kezolimannya kepada orang lain. Dan kezolimannya belum lunas ketika di dunia, terbawa ke akhirat. Akhirnya kezolimannya dibayar oleh pahala yang dia kumpulkan. Ada orang pernah dipukul belum kebalas, dibayar oleh pahala di akhirat. Ada orang yang pernah digibahi di dunia dan belum kebayar, dibayar di akhirat oleh pahala. Begitu terus. Kalau pahala habis, sementara kedoliman yang belum terbayar masih ada, maka dosa orang yang didolimi diambil dan ditimpakan kepada orang yang dolim. Pahala habis, dosa numpuk, dan itulah yang disebut dengan orang yang bangkrut. Itu yang pertama. Semoga Allah Azza wa Jalla menghindarkan kita dari golongan ini. Kedua, ini juga tidak kalah mengerikan. Sebuah hadis dari Sauban. Sauban radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'alamanna aqwaman min ummati." Aku benar-benar mengetahui berapa kaum dari umatku pada hari kiamat. Ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati mithla jabalit tihamah. Dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala kebaikan sebesar gunung Tihamah, gunung yang besar. Tapi apa yang terjadi? Fayaj'alullahu haba'an mansura. Allah menjadikan pahala itu seperti debu yang ditiup angin, habis tidak bersisa. Pahalanya ada, diperlihatkan, tapi kemudian habis tak bersisa. Bagaimana respon para sahabat? Takut. Lalu mereka bertanya, "Syifhum lana ya Rasul, jallihim lana hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Kata Thauban, "Terangkan sifat mereka kepada kami ya Rasul. Jelaskan karakteristik mereka kepada kami agar kami tidak seperti mereka tanpa kami sadari." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hum min jildatikum. Mereka itu bangsa kalian. Ini umat Islam. Wa ya'khuduna min al-lail kama ta'khudun. Mereka suka beribadah pada malam hari. Sebagaimana kalian juga ibadah malam hari. Mereka tahajud seperti kalian juga tahajud. Tapi apa yang terjadi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnahum qaumun." Tapi mereka itu satu kaum yang idza khalau bi maharimillah intahakuha. Kalau mereka menyendiri, tidak ada orang lain, lalu bertemu dengan kesempatan untuk melanggar apa yang Allah haramkan, mereka langgar. Malamnya rajin tahajud. Ketika berada di tengah orang banyak, orang-orang yang mengenalnya, mereka jaim, jaga image, jaga sikap, jaga omongan. Mereka menunjukkan kesolehan. Tapi ketika mereka menyendiri, bebas. Melanggar apa yang Allah larang. Itulah mereka yang di akhiratnya kelak begitu. Al-Imam Ibn Rajab, Al-Hambali, rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan bahwa mereka hanya memperhatikan ibadah zahir, melalaikan ibadah batin, yaitu muraqabah. Muraqabah itu merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Ini yang tidak mereka miliki. Sehingga ketika mereka itu berada di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengenalnya, Ada banyak orang tapi di luar kota, di luar pulau, di luar daerah dia enggak ada yang mengenalnya. Jadi tidak perlu jaim lagi gitu. Akhirnya mereka berani melanggar apa yang Allah haramkan. Tidak memiliki muraqabah, tidak merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini juga bangkrut. Pahalanya nanti di hari kiamat diperlihatkan nih, tapi seketika itu habis bagaikan debu yang ditiup oleh angin. Itu karena apa? Karena sebab ada aspek tidak adanya keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya ketika enggak ada orang lain yang melihat, dia berani melanggar apa yang Allah larang. Berarti amalnya ditujukan untuk siapa? Untuk manusia, bukan untuk Allah SWT. Tidak adanya aspek keikhlasan. Maka Imam Ibnu Katsir menyatakan, andai ada orang yang seperti itu, mungkin mereka orang yang kehilangan salah satu di antara dua syarat diterimanya amal. Mungkin mereka sesuai dengan sunnah amalannya tapi tidak ikhlas, atau mungkin mereka ikhlas tapi tidak sesuai dengan sunnah, atau mungkin mereka orang yang ketika beramal tidak memiliki kedua-duanya, ya tidak ikhlas, ya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Begitu Pak Indra ya di Jakarta. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Pak. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian Pak Andi di Jakarta di perjalanan. Hati-hati di jalan Pak ya. Kami angkat untuk pendengar atau pertanyaan melalui pendengar melalui pesan singkat yang telah masuk dari seorang hamba Allah yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat ini saya mengalami penurunan di bidang bisnis saya, dan ada teman-teman yang mengatakan bahwa ini adalah guna-guna dari orang lain. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Bapak yang bertanya tadi, semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan hidayah untuk bisa istiqamah di atas sunnah ya. Penurunan bisnis benarkah karena guna-guna? Bisa iya, bisa tidak. Kalau umpamanya tidak ada hal-hal yang aneh yang di luar jangkauan akal pikiran manusia, semuanya itu masuk akal dan logis, kenapa bisa mundur? Mungkin karena pasarnya lagi menurun, atau mungkin karena cuaca hujan, umpamanya membuat pabrik es gitu ya, karena hujan gak laku, itu hal yang logis. Atau umpamanya bisnis di dunia properti, ya, kemudian gak laku karena apa? Karena lokasi dari kompleks perumahan yang dia bangun itu umpamanya kena banjir. Ya orang gak akan ada yang mau beli. Akhirnya tidak laku, akhirnya mengalami penurunan kerugian. Jadi kalau alasan dari penurunan itu logis dan masuk akal, bisa dianalisa sebab-sebabnya, maka itu diyakini bukan karena guna-guna. Tapi kalau umpamanya semua alasan logis mengharuskan ini laku keras, ini untung besar. Tapi ketika akan menandatangani MOU, nota kesepahaman tentang sebuah proyek, tiba-tiba lemes gak bisa apa? Nanda tangan. Aneh. Tapi kalau nulis yang lain bisa gitu. Nulis puisi ketika kasmaran pintar. Tapi ketika umpamanya pas nanda tangan sebuah kesepakatan proyek yang nilainya besar, gak bisa dia. Akhirnya gagal, akhirnya gagal. Ya, kalau itu yang terjadi, salah satu contohnya aja, yang tidak masuk akal. Diperiksa ke dokter saraf-sarafnya, semuanya normal. Semuanya di-scan, semuanya gak ada masalah. Dan nulis yang lain bisa. Pas nanda tangan gak bisa. Aneh. Ya, kalau itu yang terjadi atau yang sejenis itu, ya itu ada aspek guna-guna. Ada keterlibatan tukang sihir. Mungkin diminta tolong oleh saingan bisnis untuk menghancurkan bisnis kita sehingga proyek yang tadinya harusnya mengalir ke kita jadi ke dia. Dia untung, kita rugi. Ya, kalau itu mungkin. Nah, bagaimana caranya? Ya, diruqyah. Kita tingkatkan benteng dari diri kita. Kita munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ruqyah diri sendiri. Kita bentengi diri sendiri dengan cara yang Allah syariatkan. Kita sering membaca Al-Quran, kita sering berzikir, kita sering taqarrub, tingkatkan ibadah malam, saum, Senin, Kamis, baca Al-Quran, hadiri ke majlis-majlis pengajian, terutama kuatkan tauhid. Maka itu benteng yang paling kuat, gitu ya. Nah, kalau ada orang lain, yuk saya bantu ngerukyah, boleh. Ya apa-apa dirukyah oleh orang. Cari umpamanya seorang yang soleh dan berilmu, yang mulia akhlaknya, yang kuat saksiahnya, kemudian dia menawarkan untuk merukyah kita, gak apa-apa, silakan rukyah. Maka itu salah satu jalan yang bisa kita lakukan untuk bisa keluar dari kasus tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Kami angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat saudara Abu Taufik di Cililin, Bandung, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mertua saya mempunyai sebilah golok yang dipercayai bisa menghentikan hujan, angin, dan hal-hal lainnya. Bagaimana sikap saya sebagai menantu? Apakah berdosa bagi saya untuk tidak menasihatinya karena posisi saya tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya. Iya, Abu Taufik atau Taufik di Cilinyi, Bandung ya, di Barok Cililin. Cililin, tetangga itu. Iya, mertuanya memiliki golok yang diyakini bisa menghentikan hujan dan angin. Golok apa ya? Iya, kewajiban kita menasihati. Bila menasihatinya maslahat, dakwahi, cari momen yang tepat, jangan di hadapan umum. Yang kedua juga pilih kata-kata yang kira-kira bisa masuk, disesuaikan dengan karakteristik si mertua tadi. Jadi kalau kita bisa menasihatinya, nasihati. Kalau kita tidak, pinjam omongan orang, minta tolong ke ustaz setempat, tolong nasihati mertua saya. Kalau tidak ada umpamanya orang di sekitar yang bisa didengar gitu, coba setel radio Roja tentang kajian masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Bisa lewat internet, pura-pura kita mendengarkan tapi dikeraskan biar dia dengar. Dia pergi ke depan, kita ikuti ke depan. Kenapa kamu ikutin saya? Gerah di dalam gitu. Dia ke dapur, kita ikutin. Terdengar radio atau CD tetap menyala, terdengar. Agar ilmu sampai kepada dia. Bila kurang fokus masalah yang dibahas, bila perlu kita SMS. Menanyakan masalah tanpa menyebut nama kita agar jawaban dari ustaz di radio tersebut terdengar oleh mertua. Pokoknya usahakan agar dakwah ini sampai dengan cara apapun yang tidak terlarang secara syar'i. Itu yang pertama. Ya, kalau bisa menasihatinya, nasihati. Kalau menasihatinya menimbulkan madharat karena situasi jiwanya, pikirannya tidak memungkinkan untuk menerima nasihat, ketika dinasihati menimbulkan madharat yang besar, akhirnya radionya dibanting, akhirnya menantunya dikejar-kejar sama golok tadi gitu ya, menimbulkan madarat, maka jangan. Karena apa? Karena amar ma'ruf nahi munkar atau nasihat, bila menimbulkan madarat yang lebih besar, maka berdiam diri lebih baik. Kalau menimbulkan mafsadat yang lebih besar, sebagaimana pernah teralami oleh Syekhul Islam ketika berjalan dengan para muridnya, mereka melihat ada tentara Tartar yang sedang mabuk. Lalu para muridnya menyatakan, apakah kita cegah mereka dari mabuknya, wahai imam? Syekhul Islam menjawab, jangan mabuk mereka lebih baik daripada tidak mabuk. Karena apa? Kalau mereka sembuh dari mabuknya, mereka melakukan kejahatan lebih besar. Bisa merampok, memperkosa, membunuh. Dan itu dosa dan madharatnya lebih besar daripada dosa mabuk. Makanya, ya, membiarkan mereka mabuk lebih maslahat daripada mencegah mereka dari mabuk. Kalau mereka dicegah dari mabuk, mereka bisa membunuh, bisa merampok, dan bisa memperkosa. Karena karakteristik umumnya tentara Tartar di saat itu, di tempat itu seperti demikian. Walhasil kalau kita bisa menasihati siapapun yang menyimpang, nasihati, tapi kalau menasihatinya menimbulkan madarat yang lebih besar, maka jauhi madarat yang lebih besar itu, berdiam diri ya, ya untuk mencegah timbulnya madarat yang lebih besar, lebih baik daripada melakukan aksi yang bersifat nasihat tetapi menimbulkan madarat yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan. Kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Ummu Faiz di Jati Asih, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada penjelasan bahwa sihir bisa disembuhkan dengan menghancurkan buhulnya. Ketahuilah bahwa anak saya sudah 1 tahun lebih disihir dengan sehingga tidak bisa berjalan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mimpi kepada saya bahwa ada 3 tempat disimpannya buhul di rumah saya. Alhamdulillah 2 sudah ditemukan sesuai dengan mimpi yang Allah berikan, tetapi 1 lagi masih belum ditemukan karena dimungkinkan ada di bawah reruntuhan tembok yang sudah rubuh dan terkena banjir berkali-kali. Yang jadi pertanyaan saat bagaimanakah kalau buhul yang 1 tersebut tidak ditemukan, bagaimanakah kita bisa tersembuhkan dengan sihir tersebut, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Ya, barakallahu fiik Ummu Faris di Jati Bening, Bekasi. Jati Asih, Ustaz. Oh, Jati Asih, Bekasi. Itu anaknya atau siapa tadi? Nah, anaknya. Anaknya ya. Yang sakit, tidak bisa berjalan 1 tahun. Ya, Ibu Ummu Faris, semoga putra atau putri Ibu segera oleh Allah Azza wa Jalla disembuhkan dan dihilangkan segala macam penyakitnya. La ba'sa tahun insyaallah. Allahumma rabban nas adhibil ba's. Isfi anta syafi la shifa illa shifauk, shifan la yughadiru saqama. Pertama, Ibu pastikan dulu benar enggak kelumpuhan itu karena sihir atau mungkin karena sebab-sebab yang hissi, sebab-sebab yang memang logis, mungkin kena folio atau yang lain. Periksakan dulu ke dokter. Kalau 1 dokter umpamanya menyatakan tidak ada kelainan apa-apa, coba periksakan ke dokter lain yang lebih ahli. Kita cari second opinion, karena mungkin diagnosa dokter yang pertama salah atau keliru atau kurang lengkap dan bisa ditemukan oleh dokter yang lain yang lebih ahli. Itu yang pertama ya Bu. Kalau memang demikian lalu tertemukan, maka silakan sembuhkan secara medis. Kalau dunia kedokteran modern tidak mampu, coba ke pengobatan alternatif yang tidak terlarang secara syar'i, mungkin berkaitan dengan syaraf, mungkin ke herbalis, mungkin ke akupuntur atau pijat refleksi tertentu yang fokus ke sana, atau hal-hal lain yang memang logis dan masuk akal dan bisa diterangkan secara ilmiah. Itu pertama. Kedua, kalau betul seluruh penjelasan medis, sudah angkat tangan. Secara medis ini gak ada masalah gitu ya, tapi kok aneh lumpuh juga. Dilihat dari syaraf, dari tulang, dari semua segi, mestinya anak ini tetap bisa berjalan, bisa lari, bisa loncat, tapi kok enggak. Kami umpamanya takluk, tidak bisa lagi menjelaskan dan memberi solusi ya. Kemudian ada gejala-gejalanya yang seperti umumnya gejala sihir. Maka ya boleh, apalagi ibu tadi sudah menemukan 2 buhul, tinggal 1 buhul. Sehingga mungkin karena 1 buhul yang tersisa tidak atau belum sembuh ya. Bagaimana caranya? Kalau buhul yang ketiga tidak ditemukan karena di bawah reruntuhan dan kena banjir, pokoknya secara teknis susah untuk ditemukan dan digali. Iya, coba saja ibu lakukan ruqyah syar'iyah. Terutama si anak itu sendiri ibu. Anak itu sendiri harus disuntik dengan suntikan yang bisa menyebabkan jin yang mengusiknya terusir dengan sendirinya. Dengan apa disuntiknya? Dengan tauhid, dengan iman. Coba anak itu perdengarkan kajian-kajian tauhid, terutama asma dan sifat Allah, sehingga tawakalnya hanya kepada Allah, sehingga khauf, mahabbah dan rajanya hanya kepada Allah, sehingga pasrahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhidnya seperti itu. Kedua, lakukan juga upaya ruqyah syar'iyah bagi diri sendiri. Coba ajarkan kepadanya doa-doa harian, mau tidur, bangun tidur, pakai baju, membuka baju, keluar masuk WC, mau makan, setelah makan, lihat hujan, lihat halilintar, pagi dan petang, itu diajarkan, suruh didawamkan dengan arti yang dihayati ketika membacanya. Itu yang kedua. Insya Allah itu benteng yang sangat kokoh dari godaan setan. Yang ketiga, berikan jadwal rutin kepada anak untuk memperdalam Al-Quran dari empat aspek. Aspek yang pertama, suruh anak itu membaca Al-Quran secara musalsal, bersambung secara rutin. Dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus sehari sekian juz sumpah, atau minimal sehari sejuz. Itu yang pertama. Kedua, adakan jadwal tambah hafalan, menghafalkan. Sehingga kalau sudah banyak hafalan, dimanapun, sedang apapun, bisa murojaah, bisa baca Al-Quran. Di mobil, di motor gitu ya, ketika sedang berada di ruang tamu, dimanapun, itu bisa memurojaah hafalan tanpa harus melihat mushaf Al-Quran. Ketiga, ajarkan atau suruh juga si anak mempelajari arti dari ayat yang dibaca. Sehingga ketika dibaca, terhayati. Penghayatan itu memberikan dampak yang luar biasa, suntikan luar biasa besar pengaruhnya untuk bisa mengusir semua godaan dan efek buruk setan yang ada dalam dirinya. Dan terakhir yang keempat, tafsir dari ayat itu. Sambil dibaca, dihayati artinya, diperdalam maknanya, sehingga merasuk ke dalam jiwa. Maka otomatis setan yang ada dalam dirinya akan terusir dengan sendiri dengan hal itu. Ini kekuatan yang luar biasa yang akan muncul dari dalam diri orang tersebut. Kekuatan dari zikir, kekuatan dari tauhid, kekuatan dari bacaan Al-Quran. Maka itu merupakan penyembuh yang sehebat-hebat dan sedahsyat-dahsyat penyembuh dibanding cara penyembuhan yang lainnya. Begitu Ummu Faris di Jati Asih, wallahu alam bisawab. Silakan lagi. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Kami angkat untuk kembali dari telepon di 0218236543. Sudah ada Ibu Wiwi di Jatiwangi, Majalengka. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, saya punya sepupu, dia usianya udah 40 tahun tapi belum nikah-nikah. Sebetulnya dia udah pengen nikah, sebetulnya banyak yang suka, tapi di mana ada yang suka dia enggak. Tapi di saat dia giliran suka, tapi laki-lakinya sebetulnya suka, cuma ada aja halangannya. Nah dia pernah nanya ya ke kiai atau ustaz, katanya sih ada halangan gitu, ada yang menghalangi dia supaya tidak nikah-nikah. Memang ada yang mengatakan katanya gak bisa nikah seumur hidup, ada yang menginginkan seperti itu, iya. Tapi ada juga yang memberikan amalan seperti ini dari Pak Ustaz, dari Ustaznya gitu. Katanya harus membaca Al-Waqi'ah sebanyak berapa kali gitu, iya. Terus juga dikir-dikir berapa kali tiap malam gitu. Apakah diperbolehkan yang seperti itu Pak Ustadz gitu, iya. Baik, Ibu. Nah yang kedua Pak Ustadz mau nanya, apakah yang namanya Rasulullah yaitu Nabi Muhammad itu pernah melakukan kesalahan? Nah itu saja Pak Ustadz, makasih jawabannya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa di Majalengka? Ibu Wiwi Ustadz. Ibu Wiwi di Majalengka, barakallahu fik. Ada dua pertanyaan, kita fokus yang pertama dulu ya. Punya sepupu usianya sudah lebih dari 40 tahun, wanita ya, tapi belum dapat jodoh. Baik, ada yang dia mau, di orang lainnya gak mau. Ada orang lain mau, dianya gak mau. Itu wajar, lumrah ya. Banyak wanita mencari jodoh, laki-laki mencari jodoh, tapi pas dipertemukan gak cocok. Banyak para mak comblang juga bingung. Membuka biro jodoh yang daftar baik ikhwan ataupun akhwat banyak ratusan, pas dipertemukan satu pun enggak ada yang klop. Ya, itu selera memang ya. Pertama, tingkatkan daya tarik dia sebagai seorang wanita. Kalau wanita ya memiliki atau mempertajam, memperkuat sisi kewanitaan dia. Ingat, yang menjadi daya tarik bagi laki-laki adalah sisi kewanitaan yang ada pada diri wanita tersebut. Kalau itu dipertajam, diperkuat, daya tariknya luar biasa bagi laki-laki. Seperti wanita itu khasnya anggun, lembut, begitu kan? Kemudian menjaga diri, pemalu. Kalau ada wanita yang seperti itu lebih menarik minat para laki-laki. Begitu sifat-sifat khas kewanitaan tersebut, baik secara fisik ataupun secara psikis gitu ya, hilang, daya tariknya hilang. Coba wanita yang umpamanya biasanya rambutnya terurai panjang, kemudian ini dicukur kayak laki-laki. Yang biasanya pakai anting, ini gak pakai anting. Kemudian pakai jin, pakai lapis, seperti laki-laki. Pas ketemu, mas mau kemana? Padahal dia wanita. Daya tariknya bagi laki-laki berkurang. Gitu ya. Oleh karena itu pertajam. Kedua, aspek fisiknya juga. Tapi kalau aspek fisik memang sudah tidak bisa dirubah. Tapi kalau dari aspek fisik kurang memiliki daya tarik, yang harus dipertajam adalah aspek psikisnya. Kelemah lembutannya, kemuliaan akhlaknya, agamanya, imannya, jilbabnya, amal soleh yang dilakukannya, dan seterusnya, itu yang harus dipertajam. Maka orang yang tertarik kepada wanita seperti hanyalah orang-orang dengan keimanan yang kuat, yang bagus. Karena dia tidak memperhatikan aspek fisik, tapi memperhatikan aspek agama sesuai dengan sabda Nabi SAW, fadfar bidatid din taribat yada. Nikahilah wanita karena agamanya, maka kalian tidak akan rugi. Kalau umpamanya tidak karena agamanya, kalian akan rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada enggak amalan khusus yang diajarkan oleh syariat? Ada. Apa amalan khususnya? Berdoa saja kepada Allah, minta jodoh dengan baca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, atau dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda yang kita tahu, ya Allah berikan saya jodoh laki-laki yang soleh, yang bertanggung jawab, yang bisa menjadi imam untuk membahagiakan saya dunia akhirat. Minta saja kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ikhtiar syar'i. Adapun ikhtiar lahirnya bisa dengan cara meminta bantuan kepada orang tua, kakak atau sahabat, tolong carikan jodoh untuk saya. Atau kalau dia umpamanya menginginkan seorang laki-laki yang menurut dia baik, tidak aib dan tidak dianggap keliru atau hina apabila dia menawarkan diri. Bilang, saya ingin punya imam dunia akhirat, dan saya melihat Anda bisa menjadi imam yang baik bagi, mau gak Anda menjadi suami bagi saya? Atau dengan bahasa apa? Kalau umpamanya ngomong malu, SMS, WhatsApp, kirimkan data atau BBM, saya nama fulanah usia sekian, saya belum dapat jodoh tapi sangat ingin nikah agar saya bisa maksimal dalam beribadah, dan saya melihat Anda orang yang baik, yang cocok untuk menjadi imam bagi saya, mau gak Anda melamar saya? Ya apa-apa, jangan malu. Kalau enggak, insya Allah dia akan merahasiakan rahasia ini. Gak akan ditempel di Facebook, di SMS buat saya. Enggak, insya Allah ya. Enggak. Jadi itu ikhtiar, ikhtiar lahiriah. Adapun dengan membaca surat tertentu dan zikir tertentu seperti yang ditanyakan oleh Ibu Wiwi tadi, sama sekali tidak ada syariatnya. Nabi SAW tidak menganjurkan baca surah apapun, wirid apapun dengan jumlah tertentu, sama sekali tidak. Kalau umpamanya Nabi tidak mengajarkan demikian, menunjukkan bahwa perkara itu tidak akan berdampak terhadap jodoh orang tersebut. Baca itu atau tidak, dapat jodoh tidaknya bukan karena bacaan itu, bukan karena bacaan surah Al-Waqiah sekian kali, sekian kali, sekian kali, bukan. Jadi ikhtiar yang bisa dilakukan, pertama secara syar'i, coba berdoa kepada Allah dengan bahasa apapun, ba'da sholat fardu, pada waktu sepertiga akhir malam, pada waktu saum, pada waktu safar, pada waktu-waktu yang diijabah untuk berdoa, silakan berdoa di sana. Ketika umroh, ketika haji, silakan berdoa meminta jodoh. Itu yang syar'i. Dan yang kedua, boleh secara lahiriah kita minta tolong kepada orang, tolong jodoh, cari jodoh saya, carikan jodoh untuk saya. Boleh kita, juga kita menawarkan diri, dan menawarkan diri adalah sesuatu yang tidak hina. Boleh juga orang tuanya, kakaknya, mau gak saya tawarkan diri kamu kepada si fulan, kalau mau nanti saya tawarkan, boleh. Sebagaimana Abu Bakar, sebagaimana Umar, sebagaimana para sahabat menawarkan putri-putri mereka baik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun kepada para sahabatnya. Umar ketika Hafsah menjanda menawarkan itu ke Abu Bakar, tolong nikahi anak saya. Kalau Abu Bakar sudah punya istri, Abu Bakar menolak tanpa alasan yang jelas. Ditawarkan ke Utsman, Utsman juga menolak tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba Hafsah dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, seandainya aku ya tahu bahwa Nabi tidak berminat kepada Hafsah, pasti saya terima tawaranmu. Dan itu sempat membuat Umar merasa keki kepada Abu Bakar Siddiq karena ditolak tawarannya. Dan itu enggak apa-apa. Orang-orang soleh menawarkan putri-putri mereka kepada orang-orang yang dianggap soleh, yang bisa membimbing putrinya ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitu Ibu Wiwi, wallahu a'lam bishawab. Terakhir Fawas ya, silakan. Baik, pertanyaan yang kedua mungkin dipending saja untuk pertanyaan Bu Wiwi. Kita angkat untuk selanjutnya dari Pak Abu Mizan yang alhamdulillah sudah masuk kembali. Silakan Pak Abu Mizan. Terima kasih, jajam Allah kelaran. Oh iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang masalah iblis itu muncul sejak. Bisa ke inti pertanyaannya Pak, karena waktu yang terbatas, ya, mohon maaf. Masalah jenis sihir Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz bisa jelaskan. Saya ketemukan sihir ada 4, sihir al-kajib, sihir al-aini, sihir al-kulubi, dan sihir al-asad. Mungkin Pak Ustadz bisa jelaskan. Bisa menyimak jelas Ustadz. Sihir al-kajib, al-kajib, al-aini, al-aini, sihir al-kulubi, iya, sihir al-hasadi. Baik. Itu jenis 4 sihir yang ada di Indonesia, mungkin di negara manapun. Iya. Terima kasih Pak Abu Mizan. Nah, silakan. Pak Abu Mizan di Bandung ya? Di Jakarta, Ustaz. Oh, di Jakarta, iya. Pak Abu Mizan, saya mohon maaf di sini sudah terdengar adzan. Saya melihat jam di sini agak terlambat, ternyata sudah terdengar adzan di masjid lain. Kita akan tunda, mudah-mudahan Jumat yang akan datang beliau masuk lagi dan menanyakan pertanyaan yang sama. Kita cukupkan dulu sampai di sini Fawas. Insyaallah kita berjumpa kembali Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.